الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، kita telah masuki pembahasan tentang suratul Al-Adiyat, dan telah kita sebutkan bahwa Al-Adiyat berselisih para ulama. Ada yang mengatakan surah Al-Adiyat Makkiyah, ada pula yang mengatakan Madaniyah. Dan suratul Al-Adiyat pada 5 ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya yang menjadi persekutuan di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud Al-Adiyat di dalam ayat-ayat ini? Saya telah jelaskan bahwa jumhur ulama at-tafsir menjelaskan bahwa dimaksud dengan Al-Adiyat wal-Adiyat wadha wal-Muriyat qadha wal-Muriyat subha fa'atharna bihi naf'a fa'wasatna bihi jam'a, seluruhnya menjelaskan tentang kuda-kuda perang yang dipersiapkan untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa menggunakan kuda-kuda dalam pertempuran termasuk di antara alat perang yang tangguh yang dapat merusak barisan musuh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbihi lakanuz, sesungguhnya insan, manusia, yakni seluruh manusia kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala, li rabbihi, terhadap Rabbnya, ai li ni'ami rabbihi, terhadap kenikmatan Rabbnya, la tanud, yang dimaksud la tanud la yahud, mengingkari. Mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh kenikmatan ini kepada makhluknya. Tidak satu pun kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba melainkan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia ada yang jahud, ada yang kanud, ingkar terhadap nikmat Allah tabaraka taala. Yaitu mereka-mereka yang membalas kenikmatan dengan kekufuran. Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka justru melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fi Allah bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ, dan sesungguhnya dia, عَلَى ذَلِكَ, atas hal tersebut, atas sifat manusia yang kanud, لَشَهِيدٌ, benar-benar menyaksikannya. Kata al-Mufassir, وَإِنَّهُ بِجُحُودِهِ ذَلِكَ لَمُقِرٌ, dan sesungguhnya manusia itu sikap ingkarnya dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka akui. Mereka menyaksikan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tafsir tentang dhamir wa innahu ala dhalika la syahid. Hu yang terdapat pada lafaz wa innahu itu kembalinya ke mana? Ada yang mengatakan bahwa wa innahu hu kembalinya kepada Rabb. Berarti jika demikian maknanya adalah wa inna ar-Rabb ala dzalika la syahid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas perbuatan manusia yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pendapat sebagian ulama tafsir. Namun mayoritas para ulama mereka menetapkan bahwa yang dimaksud wa innahu dhamir ini kembalinya kepada al-insan, kembalinya kepada manusia. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah ayat yang setelahnya. Wa innahu bihitu kembalinya kepada manusia. Jadi ini tiga ayat berurutan. Semuanya kembali kepada al-insan. Innal insana li rabbihi lakunut. Wa innahu ay wa innal insan ala dhalika lasyahid. Wa innahu ay wa innal insan li hubbil khairi lasyahid. Nah. Dan sesungguhnya manusia itu mengakui atas perbuatan tersebut. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap al-khair. Yang dimaksud al-khair di sini adalah harta. Wa innahu li hubbil khairi ay li hubbil mali. Al-khair kadang-kadang disebut yang dimaksud adalah harta. Nah, dan sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta syadid, luar biasa. Ya. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamman." Kalian cinta kepada harta itu kecintaan yang luar biasa. Itu sifat manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit dari manusia menjadi hamba harta. Tidak sedikit dari kalangan manusia menjadi hamba dunia. Karena ini, kecintaan mereka sangat kepada harta itu. Nah. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Al-khair yang dimaksud di sini adalah al-mal, harta. Di antara manusia itu apabila diberikan harta menjadi sihir, semakin bakhil, bukan semakin berusaha untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah peringatan dari Allah terhadap orang-orang yang cinta kepada dunia, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang terlalu cinta kepada harta sehingga dia menjadi hamba dunia, lalai dari beribadah kepada Allah jalla wa ala. Ingat kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kata mufassir, afala ya'lamu al-insan, apakah manusia itu tidak mengetahui ma yantadhiruhu, apa yang menantinya, idza bu'thira, apabila dikeluarkan. Ay idza akhrajallahu al-amwata min al-qubur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang mati itu dari kuburannya. Yani pada hari kebangkitan. Lil-hisab wal jaza. Dengan tujuan hisab. Hari penghisaban. Hari pembalasan. Dibalaslah setiap amalan berdasarkan apa yang diamalkan ketika di dunia. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian yang kufur nikmat. Wahai kalian terlalu cinta dengan harta. Wahai kalian yang lalai dari beribadah kepada Allah, tidak tahukah kalian bahwa manusia itu nanti akan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka. Lalu mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematiannya untuk apa? Al-hisab wal jaza. Untuk menghadapi hari penghisaban, hari pembalasan dari apa saja yang diamalkan oleh hamba itu. Dan pada saat itu wa husila ma fi sudur wa husila ay wastukhrija, dan dikeluarkanlah ma fi sudur, apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Ay wastukhrija mastatara, dikeluarkannya apa yang tersembunyi di sudur di dalam dada-dada manusia. Min khairin aw syarr, dari kebaikan atau keburukan, itu akan terungkap semua. Hari kiamat nanti, masyaAllah, adalah merupakan hari di mana amalan-amalan tidak akan kembali, ya, diputar. Mana yang baik, mana yang buruk akan dinampakkan. Nah, tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang luput. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan sekecil apapun pasti dia akan melihat. Masing-masing ada balasannya, masyaAllah, rahimahullah. Maka wahai kalian hamba dunia, ingat kalian jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Kalian akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kalian telah mati, berarti kalian pun akan berpisah dengan harta kalian. Nah, dan setelah itu kalian akan dibangkitkan. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kalian melakukan perbuatan itu. Menyibukkan diri dengan urusan dunia, menyibukkan diri dengan cintanya dia kepada harta, sehingga dia menjadi hamba dunia. Itu adalah merupakan perbuatan yang salah. Jangan kalian melakukan itu. Kenapa? Itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya. Dan akan dikeluarkan apa saja yang tersimpan di dalam dada-dada mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka bihim, terhadap mereka hamba-hamba itu. Wa bi amalihim, dan terhadap amalan-amalan mereka. Yawma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti. La khabir, benar-benar mengetahui. Nampak semua bagi Allah, tidak satu pun yang tersembunyi dari Allah Jalla wa'ala. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah, Allah itu khabir. Maka dari sini, ma'asyiral rahimakumullah, seharusnya kita sebagai seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. dimanapun kita, apapun yang kita perbuat, meskipun kita berada di tempat yang kita melihat bahwa kita hanya sendirian di sana, ketahuilah di sana ada yang mengawasi. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah. Maka ini ma'asyarakatullah, kalau kita mentadabur akan menimbulkan rasa takut pada diri kita. Takut untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Kadang-kadang ada sebagian manusia, subhanallah, kalau dia berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, masya Allah, dari kalangan santri, dari kalangan para tulab, kelihatan baik sekali. Tapi ketika dia menyendiri, atau ketika dia kembali ke rumah orang tuanya, dia melihat bahwa tidak ada teman-temannya. Dia melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan dia. Di sekitarnya semuanya orang awam. Akhirnya dia melakukan apa yang dia inginkan. Padahal dia tahu bahwa dia berbuat kesalahan. Padahal dia tahu bahwa dia sedang melakukan perbuatan kemaksiatan. Dia tahu. Tapi dia melakukan. Kenapa? Tidak ada yang sifat muraqabah. Dia kurang yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan gerak-geriknya, memperhatikan segala aktivitasnya. Tapi bagi seorang yang yakin, semakin kuat keyakinan itu, ma'asyiral rahmatullah, semakin yakin dengan nama Allah Al-Khabir Al-Alim, maka hamba itu akan semakin takut. Semakin takut. Meskipun dia dalam keadaan sendirian. Jika ma falauta dahwa yawman salatakul falautu walasin kul alaiya raqibu. Ketika engkau sendirian, jangan kamu mengatakan kamu sendirian. Namun katakan ada yang mengawasiku, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan sir dari surah Al-Adiyat. Sehingga berikutnya kita masuk di pembahasan surah Az-Zalzalah. Allah Ta'ala al-Bistawab. Wa akhir da'wan alhamdulillah wa ta'ala min tafadhal wa hafidhahu Allah.